Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kama takallamna fi dars al-madi anna qawluhum bi anna at-tasarruf al-awliya ba'da wafatihi min al-karamah. Unzuru ilayya qabla an tanzuru ila al-kitab. Qalu ay haula'il quburiyun anna tasarrufal amwat anna tasarrufal awliya ba'da wafatihi hada minal karamah. Tasarrufat al amwat minal karamah. Baik, mada tujibun? Kaifal jawab? Man yujib yarfa' yadah. Anahum qalu haula'il awat min al-awliya. Wal awliya lahum karamah, sah? Alil karamah haqqun wala batil? Karamatul awliya benar atau tidak benar? Ada atau enggak ada? Ada. Karamatul awliya ada. Dan para ulama Ahlussunnah menyatakan karamatul awliya ada. Maka mereka berkata, kami memanggil-manggil para amwat, para wali-wali, karena mereka memiliki karamah. Wa min karamatihim annahum yatasarraf ba'da wafatihim. Hadhihi min al-karamah. Famada nujib? Yalla. Arfa' yadak. Ma ahad? Fahimtum as-su'al? Fahimtum as-su'al? Paham soalnya? Tayyib. Ajib. Takallamna tawil arid. Apa tawil arid? Panjang lebar. Takalamna tawil arid, masya Allah, an hadhihi. Kaif la tujibun? Ajibu barakallahu fikum. Kaif? Jawaban pertama, a'ilahun ma'allah. Mengapa kok kamu tanyakan a'ilahun ma'allah? Tutup kitabnya. Nah, karena pertanyaannya tasarrufat. Ya tasarruf ba'dal wafat. Mengapa kita tanyakan a'ilahun ma'allah? Karena at-tasarruf hadha makna hayat. Apa makna hidup? Hidup adalah at-tasarruf. Wal amwat la yatasarraf. In kana yatasarraf fi hayatihi wa ba'da mamatihi, berarti hidup terus selama-lamanya. Dan itu sifat Allah SWT. A'ilahun ma'allah. Kalau hidup terus, bisa berbuat terus, itu namanya hayyul qayyum. Maha hidup terus menerus, gak pernah mati. Itu baru satu jawaban. Jawaban kedua. Ya Allah. Afrihu ustadukum, ustadakum. Bikin gembira ustad kalian. Kalau gak ada yang bisa jawab, sedih. Berarti kemarin kita sampaikan, gak ada yang masuk. Entah masuknya kemana. Bahwa mereka la yamlikuna min qitmir. Pertanyaannya adalah, ucapan mereka bahwa tasarruf itu minal karamah. Kalau qitmir tadi, kalaupun mereka mendengar, apa bisa mengabulkan permintaan kita? Mereka tidak punya sekitmir pun. Taib. Ini pertanyaannya sekarang. Alasan mereka ini bagaimana kita bantah? Bantahan pertama sudah. Kalau ya tasarruf terus menerus, berarti dia hidup terus menerus. Berarti kamu anggap seperti Tuhan yang maha hidup. A'ilahun ma'allah. Jawaban kedua. Jawaban kedua, barakallahu fikum, al-farku. Taib. Ma huwa au ma hiya al-karamah, wa ma hiya al-mu'jizah, wa ma hiya sifatullahi ala kulli syai'in qadir. Tentunya ada perbedaan. Mu'jizah fi naw'in ma, fi naw'in ma, pada perkara tertentu saja. Yang lainnya tidak bisa. Artinya mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular, bisa membelah lautan. Tapi untuk yang lain, ya tergantung Allah SWT. Tidak ada yang bisa kecuali kalau Allah takdirkan. Berarti final inma, tidak segala sesuatu maha bisa, tidak demikian. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, penyakit belang, bisa bahkan bisa menghidupkan yang telah mati. Oh, seperti Tuhan, iya, saat itu diberi oleh Allah. Saat lain tidak. Berarti fi naw'in ma, fi waqtin ma. Pada perkara tertentu di waktu tertentu. Sekarang karamah. Karamah juga berbeda lagi. Apa itu? La ilm wala mata. Nah, barangkali ada yang ingat-ingat lupa. Tidak punya ilmu. La tahaddi, enggak bisa nantang. Kalau mukjizat fi syai'in ma, fi waqtin ma, tapi bisa menantang. Lihat aku. Lihat tongkatku, bisa. Karamah enggak bisa. Datang sendiri, hilang sendiri. Dalam keadaan ilmu saja enggak tahu kenapa kok bisa begitu ya. Enggak ngerti. Coba ulangi lagi juga enggak bisa. Itu karamah. Kalau ini bisa berbuat terus-menerus, itu bukan karamah namanya. Taib, kalau begitu kita ulangi dari ucapan beliau, wa amma tiqaduhum anna hadhihi tasarrufat lahum minal karamat. Sudah ketemu kalimatnya? Hah? Saya ulangi, amma tiqaduhum anna hadhihi tasarrufat lahum minal karamat. Adapun keyakinan mereka bahwa tasarruf orang-orang mati tadi minal karamat, termasuk karamah, fahuwa minal mughalathah, maka itu sebuah kesalahan. Mengapa? Ini jawabannya. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Li'anna al-karamah syai'un min indillahi yukrim biha awliya'ahu. Karena yang namanya karamah adalah sesuatu dari sisi Allah yang Allah muliakan dengannya wali-walinya. Allah berikan sebagai kemuliaan bagi wali-walinya atau untuk memuliakan wali-walinya. Tapi sekarang ciri-cirinya. La qasdalahum, mereka tidak punya niat. La qasda, bedakan dengan mukjizat. Kalau mukjizat niat, lihatlah tangan saya, kata Nabi Musa. Tiba-tiba tangannya menyala, bercahaya terang benderang. Lihatlah tongkat saya, berarti ada qasd, sahih. Tetapi kalau karamah, enggak ada qasd. Tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba terjadi. Bila qasdin wala tahaddi, dan tidak bisa menantang. Ini perbedaan kedua. Tahaddi, menantang. Berarti berbeda dengan mukjizat yang bisa menantang. Lihat tongkatku, lihat tanganku. Wala qudrah, tidak pula dia mampu. Maksudnya tidak mampu mengulangi seperti itu. Kok tadi kamu bisa jalan di atas air? Coba ulangi. Ya gak bisa. Karena ditakdirkan oleh Allah untuk memuliakan dia dalam keadaan dia tidak memiliki niat, tidak bisa menantang, tidak bisa mengulangi, wala ilm, dan tidak pula ada ilmu. Kenapa itu? Gak tahu. Tiba-tiba saja terjadi. Kama fi qissati Maryam binti Imran, seperti kisah Maryam binti Imran. Ditanya oleh pamannya, "Ya Maryam, anna laki hada? Dari mana ini semua? Ada buah-buahan, ada makanan." Tak tahu. Allah kasih. Lu lewat mana, dari mana, siapa yang ngasih? Tak tahu. Tiba-tiba ada di sini. Apa maknanya ini? La ilm, enggak ada ilmu. La qasad wala ilm wala tahaddi. Baik. Wala qudrah, yang keempat. Seperti kisah Maryam. Kisah siapa lagi? Wa Usaid ibn Khubair. Beliau, Usaid ibn Khubair, adalah Abu Yahya ibn Samak al-Ansari, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya. Apa yang terjadi padanya? Adha'at lahu 'asahu, tiba-tiba tongkatnya bercahaya. Ba'da din sarafa min majlisin Nabi, setelah pulang dari majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi lailatin mudlimah. Pulang dari majlis Nabi di malam yang gelap, karena gelap enggak bisa melihat, enggak terlihat apa-apa, tongkatnya bercahaya untuk menerangi jalan. Tayyib, ketika ditanya Usaid bin Hudair, kok bisa bercahaya? Kenapa? Diapakan tongkatmu? Enggak tahu. Tiba-tiba menyala. Apakah kamu sengaja menyalakan? Tidak, saya tidak tahu. La qasda. Kenapa? Enggak tahu. Kamu sengaja? Enggak. Menantang apalagi? Kalau sudah tidak tahu, tidak punya niat, ini lihat tongkat saya bisa menyala. Ya enggak menyala. Enggak bisa untuk nantang-nantang. Baik. Berbeda dengan apa? Dengan mukjizat. Wala qudrah, juga dia tidak memiliki kemampuan untuk menyalakan itu. Itu kemampuan kamu? Tidak. Saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menyala. Wa kadzalika Abi Muslim Al-Khawlani, Abdullah Ibni Aswab Al-Syami, dari kalangan tabi'in, pernah dilempar oleh orang yang zalim, Al-Anasi julukannya, Raja Al-Anasi, dibakar dia. Al-Qattaghiya Al-Anasi finnar, dilemparkan oleh penguasa yang zalim yaitu Al-Anasi ke dalam api, ke dalam api. Falam ta'kuluhu, tapi tidak terbakar. Baik. Kalau ditanya Abdullah ibn Aswab Al-Syami, atau yang lebih dikenal dengan Abu Muslim Al-Khawlani, kok kamu gak terbakar? Tidak tahu. Kamu sengaja memakai sesuatu di badanmu? Tidak ada qasad, saya gak ngerti apa-apa. Apakah kamu bisa sekali lagi? Enggak bisa. La kudrah. Aku enggak bisa apa-apa. Apalagi mau menantang. Nih lihat saya bisa begini. Lihat saya bisa kuat tahan api. Enggak bisa. Maka kalau ada seseorang mengatakan, lihat saya. Jadi pertunjukan pertontonan. Saya anti api. Karena saya punya karomah. Kadzab. Kamu tukang sihir. Mengapa? Karena tidak mungkin akan menantang-nantang, apalagi mengundang penonton, ini saya anti api. Baik. Ima dia tukang sihir yang memakai bantuan jin-jin, syaitan-syaitan. Wa ima dia memakai lapisan tertentu yang anti api. Sedangkan orang yang menontonnya tidak tahu. Paham? Kalau ada qasad, ada niat, kemudian tahu sebabnya kenapa enggak terbakar, karena ada sesuatu di sini. Kemudian menantang-nantang sana kemari, dan bisa diulangi besok pertunjukan yang berikutnya. Artinya apa? Bukan karomah. Bukan karomah. Qala wa amma qawluhum fayustaghathu bihim fisyada'id. Adapun ucapan mereka, maka kita meratap kepada mereka dalam kesusahan-kesusahan. Ini kepada mereka orang-orang yang mati tadi, orang-orang yang sudah dikubur. Fahadha akbahu mimma qablahu wa abda'. Ini lebih jelek lagi dari apa yang sebelumnya. Bahkan lebih bid'ah lagi. Mengapa? Karena la yustaghathu bihi illa Allah. Tidak boleh kita beristighatsah kecuali kepada Allah. Limusadamatihi qawlahu jalla dzikruh, karena bertabrakan, bertentangan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala jalla dzikruhu, yaitu ayat amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a'ilahun ma'allah. Perhatikan kalimatnya. Apakah ada sesuatu yang bisa mengabulkan doa orang yang muttar? Orang yang muttar, barakallahu fikum, orang yang muttar adalah orang yang sedang kesusahan. Muttar. Maka orang yang muttar, kalau mereka meminta dengan sangat karena ittirarnya, ittirar artinya orang yang sangat berhajat, sangat butuh, pasti dia akan meminta dengan cara istighatsah, meratap. Maka ini pelakunya al-muttar, ini perbuatannya al-istighatsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttarra. Siapa yang bisa mengabulkan orang-orang yang muttar ketika mereka beristighatsah? Siapa? Muttar karena dia kesusahan. Muttar karena dia kesulitan. Muttar karena dia kepepet. Sudah enggak ada jalan keluar lagi. Ya ini dia pikirkan, apa yang bisa saya lakukan? Ini enggak bisa, itu enggak bisa. Maka dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yujibul muttar, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang muttar idza da'a wa yakshifus su, yang bisa menyingkapkan kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah katakan a ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Apakah ada ilah lain bersama Allah? Baik, ayat kedua. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin qulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kata Allah pada ayat yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 63 dan 64, katakan, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan? dari kegelapan daratan dan lautan. Na'udzubillah, kalau sudah badai di tengah laut, gelap gulita. Dulumatun ba'duha fauqa ba'din. Kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapnya malam, gelapnya awan, gelapnya badai, gelapnya apa lagi? Lautan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Apakah suara mereka ketika mereka berkata, tolong, apakah terdengar ke pantai? Tidak terdengar. Apakah ada manusia yang mendengar permintaan tolong mereka? Enggak ada. Baik. Sekarang kedua, apakah yang di sekitarnya dari makhluk-makhluk? Apakah binatang-binatang air, ikan, segala macam, ketika kamu menyatakan tolong, apakah mereka mengerti? Tidak mengerti dan tidak bisa menolong. Berarti satu-satunya yang bisa mengabulkan permintaan mereka dan menyelamatkan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan amman yujibul mutarra idza daa. Dan juga Allah katakan qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang mutar, yang sedang kepepet dan kesusahan? Dan siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang yang kesusahan di dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufya. Mereka meminta kepada Allah dengan melirih, dengan lirih dan merendah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Sampai berkata lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Orang-orang tadi karena susahnya, karena beratnya, ya Allah, kalau aku diselamatkan sekarang ini, aku akan bersyukur padamu, aku akan beribadah kepadamu. Allah katakan, qulillah yunajjikum minha. Katakan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari dhulumatil barri wal bahr wa min kulli karbin, dan dari segala macam kesusahan. Karam. Tsumma antum tusyrikun, tetapi kalian terus berbuat syirik. Sudah bertekad kalau aku diselamatkan, aku akan beribadah kepadamu ya Allah, enggak akan beribadah pada yang lainnya. Tapi setelah diselamatkan ke daratan, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun, ternyata mereka kembali berbuat syirik, lupa dengan ratapan-ratapannya di lautan, lupa dengan ratapan-ratapannya di pegunungan. Ketika mereka menjerit-jerit tidak ada yang mendengar, ketika mereka kedinginan yang sangat, ketika mereka mati perlahan dengan tersiksa, memanggil-manggil siapapun enggak ada yang menyambutnya. Kemudian Allah selamatkan dengan Allah takdirkan ada timsar yang menyelamatkan mereka. Lupa kalau itu adalah biqada'illah wa qadari. Terima kasih timsar. Tapi lupa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Padahal Allah yang menakdirkan, Allah yang mengingatkan mereka, Allah yang menggerakkan tim penolong tadi, Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang mengarahkannya, Allah yang menakdirkannya. Tetapi lupa untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian banyak santri pondok pesantren, namun pondok pesantren hizbi memang, entah latihan apa di gunung, itu yang mati sekian banyak. Kedinginan, tersesat, tidak bisa pulang. Dalam keadaan mereka menjerit minta tolong pada siapapun, tidak ada yang mendengarnya. Sebagian selamat oleh tim SAR, sebagian hilang, sebagian ditemukan sudah mati, sudah meninggal. Bayangkan meninggal dalam keadaan kedinginan, kelaparan, kehausan. Saat itulah orang yang masih punya iman walaupun sebiji darah, paling tidak kenal Allah, akan memanggil Allah SWT. Bahkan bahkan yang mereka kaum Nasrani atau Yahudi asal kenal Allah pasti akan berkata, ya Allah. Kalau Nasrani pasti akan menyatakan Tuhan Allah tolong kami. Yang lainnya lagi berkata tuangalah orang Ambon. Kenapa? Karena hati kecil mereka tahu bahwa yujibul muttar hanya Allah SWT yang ala kulli syai'in qadir. Yang ini membenarkan ucapan Allah SWT, ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su. Yesus, Nabi Isa sudah meninggal, tidak bisa menolong. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tidak bisa menolong. Kamu mencerca Nabi Muhammad, bukan mencerca. Selama itu manusia, maka dia bukan Tuhan. Walaupun dia Rasul yang paling mulia di antara seluruh para Rasul. Barakallahu fiikum. Bahkan malaikat-malaikat sekalipun gak akan bisa menolong. Mengapa? Padahal mereka digambarkan betapa hebatnya, betapa kuatnya. Tetapi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri dan tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan yang lain. Aku hanya ditugaskan untuk ini. Itu bukan urusanku. Masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri. Sehingga barakallahu fikum ketika ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sifatnya pernyataan. Pertanyaan, tapi sifatnya pernyataan. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan dan menyingkapkan segala macam kesulitan? Maknanya adalah jelas Allah SWT. Ini bukan pertanyaan minta jawaban, tapi pertanyaan tentunya pasti Allah SWT, tidak ada yang lain. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat fayustaghasu bihim bisyada'id terbantah sudah. Ucapan mereka mengatakan bahwa orang mati itu bisa tasarruf karena karamah, tidak bisa. Alasan kamu tidak bisa diterima karena karamah itu tanpa qasd, tidak mengerti orangnya, bahkan tidak bisa menantang dan tidak mampu dia untuk mengulangi. Maka enggak mungkin kalau itu terus-menerus bisa mengabulkan doamu segala macam, itu bukan karamah, itu ketuhanan namanya. Berarti kamu menganggap orang-orang mati tadi sebagai Tuhan. Apalagi kalian berkata wa yustaghatsu bihim, dan bisa kita meratap kepada mereka. Ini lebih jelek lagi, lebih bid'ah lagi. Bagaimana mungkin beristighatsah kepada makhluk, sedangkan Allah menyatakan gak akan ada yang bisa memberikan bantuan pada orang yang kesusahan kecuali Allah. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'. Apakah ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan dan menyingkapkan kesulitan? Demikian pula ayat kedua, Allah katakan siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan kegelapan lautan? Allah. Tsumma qala, kemudian berkata, fa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu al-kashif lidh-dhurr la ghairuh. Bahwasanya Allah yang maha mulia sebutannya telah menetapkan bahwa al-kashif yang menyingkapkan kesusahan, lidhurri yang menyingkapkan segala macam kesusahan, hanya dia, la ghairuh, tidak yang lainnya. Wa annahul mutafarrid bi ijabatil muttarrin, bahwasanya dia menyendiri, hanya dia satu-satunya yang mengabulkan dan bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan itu. Mutafarrid, menyendiri, tidak ada yang lainnya. Artinya orang-orang mati ini tidak bisa, wali-wali ini tidak bisa, habib-habib tidak bisa mengabulkan doa. Siapapun enggak akan bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul mustaghats lidzalika kulli, dan bahwasanya Allah lah yang kita beristighatsah dan meratap kepadanya dalam semua kesulitan tadi. Wa annahul qadir ala daf'id dhurr, dan dialah satu-satunya yang maha kuasa untuk menyingkapkan segala kesusahan. segala kesulitan. Al-Qadir ala isalil khair, yang maha kuasa untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Fahuwal munfaridu bidalik, maka dialah Allah yang menyendiri, yang maha esa dalam masalah itu. Maha esa dalam mengabulkan doa, menyendiri hanya dia, tidak yang lainnya. Dalam memberikan kebaikan hanya dia. Dalam memberikan segala satu kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu, kalau sudah tertentu hanya dia yang maha mulia dan maha tinggi sebutannya, yang bisa, yang berkuasa hanya dia, hanya Allah, maka kharaja ghairuhu min mulkin wa nabi min malikin wa nabiyyin wa wali. Saya ulangi, min malakin wa nabiyyin wa wali. Lebih tepat malak, barakallahu fikum. Kalau sudah tertentu hanya Allah yang bisa, maka keluarlah selain Allah, berarti malakun muqarrab tidak mampu, tidak bisa, dan tidak bisa diistiqosahi. Nabiyun mursal, nabi yang diutus juga tidak bisa kita beristiqosa kepadanya. Wala wali, wala habaib, wala masyayikh, wala man, siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah sendiri yang maha mengabulkan doa, Allah sendiri yang bisa menyingkapkan kesusahan, Allah sendiri yang bisa mengabulkan orang yang mutar ketika beristighatsah, maka kharaja ghairuhu, maka keluar yang lainnya. Apakah itu malakun muqarrab atau nabiyun mursal atau waliyun min awliya? Malaikat-malaikat tidak bisa yujibul mutarra idza da'a. Nabi-nabi tidak bisa yujibul mutarra idza da'a. Wali-wali la yujibul mutarra idza da'a. Habib-habib yang katanya turunan ahlul bait tidak bisa mengabulkan doa. La yujibul mutar. Masyayikh-masyayikh tarekat-tarekat juga tidak bisa yujibul mutar. Al-abdal wan-nujaba tidak bisa yujibul mutar. Kalau begitu, jangan sekali-kali meratap, memanggil, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Jangan. Jangan sekali-kali meratap dalam kesusahan, memanggil, ya Wali Allah, ya Wali Allah, ya Habib Allah, ya Habib Allah. Atau memanggil, wahai Malaikat Jibril, wahai Malaikat Mikail. Jangan. Jangan menyeru kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menyeru bersama Allah pada Tuhan yang lain. Karena Allah sudah membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya, dan sombong adalah pakaiannya yang pantas baginya, karena dialah yang maha tinggi, maha mulia. Menyombongkan dan mengatakan bahwa hanya aku yang bisa yujibul mutar. Amman yujibul mutarra idha da'ah wa yakshifus su. Apakah ada yang lain selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan, orang yang meratap? Jawabannya jelas, tidak ada selain Allah. Kalau begitu, merataplah kepada Allah. Jangan pada orang-orang mati. Jangan pada orang-orang yang dikubur. Qala wal istighatsah tajuzu fil asbabiz zahirah al adiyah. Adapun istighatsah meratap yang dibolehkan kepada selain Allah adalah pada sebab-sebab yang zahir, tampak jelas, adiyah, yang biasa terjadi, dan pada umurul hissiyah, dan pada perkara-perkara yang sifatnya hissiyah. Tahu hissiyah? Perkara-perkara yang kamu tahu sebab akibatnya. Misalnya kamu sedang dicekik oleh perampok, berikan hartamu, berikan hartamu. Kamu ini bakal mati kalau terus dicekik. Maka kamu meratap dengan mengatakan, ya fulan, tolong, tolong. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Mengapa? Karena yang dipanggilnya jelas orang yang masih hidup dan bisa datang, bisa menolong. Atau manggil, wahai santri, tolong ustadmu, saya sedang dikepung, ya. Bisa enggak? Bisa. Karena santri dengan jarak tersebut, jarak dekat, bisa mendengar dari situ ke sini. Taib. Atau dengan telpon, meratap, tolong Pak Polisi, saya susah ini, saya mau mati, saya diancam, saya begini, saya begitu. Itu namanya umur hissiyah. Pada perkara-perkara yang memungkinkan dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika kamu di tengah lautan, memanggil orang yang di daratan, berarti kamu menganggap orang yang di daratan maha mendengar. Itu tidak masuk akal. Itu bertentangan dengan logika. Kamu anggap yang kamu panggil tadi sami'un mujibun alimun mujibud da'awat, begitu. Di tengah lautan sedang kesusahan, panggilnya ya Habibullah, ya Waliullah, ya Nabiullah. Apakah mereka mendengar? Kalau kalian mengatakan mendengar, berarti kalian menganggap bahwa mereka memiliki sifat seperti sifat Allah. Sami'un alimun mujibud da'awat. Maha mendengar, maha mengetahui, dan maha mengabulkan doa. Astagfirullah. Tidak ada yang sami'un alimun mujibud da'awat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada umur al-hissiyah saja yang diperbolehkan, seperti pada peperangan. Kamu sudah kepepet, mengutus utusan untuk meminta pertolongan. Tolong, kami sedang kepepet, terkepung, tolong kirimkan bala bantuan. Boleh. Au idraki aduin, atau engkau berhadapan dengan musuh, maka engkau mengatakan tolong, tolong. Au sabur, atau engkau menghadapi binatang buas yang teman-temanmu tidak jauh dari tempatmu ketika diterkam binatang buas. Kamu menjerit memanggil teman-temanmu yang ada berkemah di situ juga. Itu juga tidak mengapa. Mereka masih hidup. Dengan jarak itu mereka bisa mendengar. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka. Ya li Zaid, ya la Zaid, wahai Zaid, tolong. Atau ya lil muslimin, wahai muslimin, wahai muslimin, tolong kami. Atau bihasbil asbab, atau sesuai dengan sebab-sebab yang sifatnya zahirah. Sebab yang sifatnya zahir adalah sebab yang diketahui akibatnya, akibat yang diketahui sebabnya. Kalau orang itu datang membawa senapan, binatang buas ini bisa ditembak, saya selamat. Ada sebab akibatnya sangat jelas. Atau kalau saya didatangi teman-teman tadi, musuh saya cuma satu atau dua, teman saya lima, musuh yang dua ini akan kalah. Hai fulan, ya fulan, tolong saya. Baik. Ammal istighatsatu bil quwwati wat ta'thiri aw fil umuril ma'nawiyyati min asyada'id. Adapun kalau meratap beristighatsah dalam meminta kekuatan gaib atau meminta pengaruh-pengaruh gaib. Kenapa saya katakan gaib padahal ditulisannya tidak ada? Karena tidak diketahui sebab akibatnya. Kok tiba-tiba kuat? Kok tiba-tiba ada pengaruh begini? Atau fil umuril ma'nawiyah, atau pada perkara-perkara yang sifatnya bukan hissi tapi maknawi. Hissi itu tadi itu bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diketahui sebab akibatnya. Sedangkan maknawi adalah yang tidak bisa terlihat, yang gaib tadi. Dia hujan kebanjiran, hujannya besar sekali, air sudah masuk ke rumah, kemudian kamu panggil-panggil, ya Habibullah, ya Waliullah, bisa? Enggak nyambung. Emang yang menurunkan hujan mereka, dan mereka bisa menghentikan hujan? Enggak bisa. Ya Waliullah, ya Habibullah, hentikan hujan ini. Itu maknawi. Bagaimana mungkin kita bisa meyakini ada makhluk yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah? Tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Al-Khaliq yang maha pencipta, yang mengatur semua segala sesuatu di alam semesta ini. Seperti sakit misalnya. Siapa yang menyembuhkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh mengatakan tolong dokter, boleh. Maksudnya tolong dokter, tolong diberi obat, tolong diberi. Setelah dokter memberi obat, setelah siapa yang menyembuhkan? Allah. Maka jangan kemudian memanggil, ya Waliullah, ya Habibullah, sembuhkan saya. Loh, kamu salah panggilnya. Panggil dokter dong. Dokter pun hanya bisa berusaha. Ada pun yang menentukan kau sembuh? Allah. Wasyafi. La shifa illa shifa'u. Allahumma rabban nas adhib al-ba's washfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Kalau mobilmu mogok rusak di jalanan berasap, jangan kamu panggil ya wali Allah, ya habib Allah, ya nabi Allah, kamu panggil Allah Subhanahu wa taala ya rabbi ya rabbi, kemudian kamu telpon bengkel. Iya kan? Kalau kamu telpon Habib, tolong saya. Datang Habib yang itu. Kenapa? Mogok ya? Iya. Mau diapain? Dia gak bisa. Tuh, itu bukan bidang saya. Maaf ya. Panggil bengkel aja. Ya keliru. Makanya barakallahu fikum, yang dibolehkan adalah yang hissi. Hissi itu artinya tahu sebab akibatnya. Kalau urusannya dengan mobil mogok, ya panggil ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau sakit, pergi ke dokter. Tetapi tetap berdoanya kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Ya Allah, perbaiki mobil saya. Ya Allah, jadikanlah barokah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau khawful gharaq, takut tenggelam. Waddi, kesempitan, kesusahan. Wal faqr, kemiskinan. Watalab rizq atau meminta rizki dan sebagainya, ini tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin khasa'isillah la yutla fiha ghairu. Di antara keistimewaan dan kehususan Allah adalah mengabulkan doa, maka jangan berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.